Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah falamudillalahu wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahimakumullah. Sangat luar biasa memang ketika kita membaca sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sesuatu yang tidak akan pernah terbayang oleh kita. Tetapi terjadi secara nyata. Seandainya kita tidak membaca lembaran-lembaran peristiwa tersebut, barangkali kita tidak pernah tahu bahwa ada orang-orang hebat seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam hal apapun dan di setiap aspek, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain menunjukkan totalitas yang sangat mengagumkan. Kita berbicara tentang kebaikan apapun itu, nyatanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain adalah orang-orang yang sangat menakjubkan. Berbicara tentang ibadah salat misalkan, mereka para sahabat adalah orang-orang yang kuatnya luar biasa. Bukan hanya salat wajib. Kalau salat wajib, barangkali kita akan mengatakan itu kan memang wajib, salat 5 waktu misalnya. Tetapi ketika kita berbicara tentang sholat sunnah, ya, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengajarkan untuk kita serta memberikan contoh seperti apa seharusnya sholat sunnah itu dikerjakan. Ya. Sempurna, panjang, rutin, khusyuk. Sholat sunnah itu dijadikan sebagai sesuatu yang selalu dirindukan, bukan menjadi sebuah beban. Cintanya mereka kepada ibadah salat. Tentang puasa sama juga. Banyak dari mereka yang melaksanakan puasa rutin, baik itu puasa Senin Kamis maupun puasa Nabi Dawud alaihi salam. Bahkan ada beberapa dari mereka yang meminta izin kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar didukung dan diperbolehkan melaksanakan puasa wisol. Puasa wisol itu puasa yang dilakukan terus-menerus setiap hari. Ya, hari ini puasa, besok puasa, kemarin puasa, lusa puasa, terus begitu. Tetapi oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu dilarang. Karena kata beliau, yang mampu hanya saya. Nah, Nabi Muhammad pun memberikan arahan, kalau memang betul-betul semangat puasa, ya berpuasalah dengan puasa yang terbaik, yaitu puasa Nabi Daud. Tasumu yauman wa tuftiru yauman. Hari ini puasa, besok berbuka, besok puasa, besok berbuka. Yang melakukannya pun banyak radhiyallahu anhum ajmain. Berjihad fisabilillah juga sama. Bukankah buku-buku sejarah dan kitab-kitab tarikh itu dipenuhi oleh sejarah yang sangat menakjubkan, ya kan? Mereka sebagai orang tua maupun sebagai anak menunjukkan semangat yang sungguh mengagumkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunjukkan, mereka perlihatkan seperti apa sesungguhnya perjuangan dan pengorbanan demi Islam itu. Bukan hanya harta benda, jiwa raga pun bagi mereka menjadi satu hal yang siap untuk dikorbankan demi Islam. Nah, ketika kita berbicara tentang tolabul ilmi, belajar agama, itu juga demikian sama. Bagaimana seorang sahabat radhiyallahu anhum ajmain rela melakukan perjalanan jauh dari kota Madinah sampai ke Mesir hanya untuk sebuah hadis yang didengar oleh sahabat di Mesir sana, Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Hanya sebuah hadis. Setelah mendengar hadis tersebut di Mesir, langsung pulang kembali ke Madinah. Bagaimana sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang sejak masih usia muda berguru dari seorang sahabat ke sahabat yang lain, bahkan rela menunggu di depan pintu rumah mereka, menunggu sahabat pemilik rumah itu keluar untuk kemudian bertanya atau menyampaikan keinginannya mendengar hadis yang pernah sahabat itu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya ada orang yang lebih tahu daripada saya tentang Al-Quran dan itu masih bisa ditempuh oleh perjalanan, akan saya datangi dia. Nah, bagaimana para sahabat, mereka rela bergantian sehari belajar agama, sehari untuk bekerja, seperti yang dilakukan sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kerjasama dengan seorang sahabat dari Ansor. Sehari Umar yang bekerja mengembalakan kambing yang mereka miliki bersama. Pada hari itu sahabat Ansor yang belajar. Nah, berikutnya bergantian sahabat Umar bin Khattab yang belajar. Hari berikutnya orang Ansor itu yang bekerja menjaga serta mengembalakan kambing-kambing milik mereka. Itu pun dengan kesepakatan di malam hari mereka harus saling bertukar ilmu dan informasi apa yang sudah dia dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari itu. Ini semangat thalabul ilmi radhiyallahu anhum ajmain. Iya kan? Demikian juga dalam muamalah, itu tadi masalah ibadah. Masalah muamalah luar biasa. Radhiyallahu anhum ajmain, saling memaafkan. Iya. Saling mendahulukan, al-ithar namanya. Iya kan? Demikian juga saling membantu, saling menolong. Saling mengerti, saling memahami. Itu kalau, dan itu sudah dikumpulkan memang oleh para ulama kita rahimahumullah dalam riwayat-riwayat yang secara khusus membahas tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Berbakti mereka kepada orang tua itu juga luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah terbayang, tapi itu ternyata terjadi dan dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Pendidikan anak, pembinaan rumah tangga, semua tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Islam diminta dan diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Siapapun dari kita yang ingin sukses, yang mau berhasil dalam hal apapun, ikuti jejak para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat sebagai sebuah generasi yang telah dipuji dan disanjung di dalam ayat maupun hadis Nabi, betul-betul terbukti sebagai generasi yang tersukses, generasi yang paling berhasil. Daripada kita spekulasi kemudian berusaha untuk mencari-cari jalan apa yang kita tempuh, konsep apa yang kita pilih, sudah jelas ada ini generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Seperti apa kehidupan mereka dan bagaimana aktivitas kesehariannya, itu sudah dikumpulkan oleh para ulama, dihimpun kemudian disusunkan untuk kita dalam sekian banyak karya tulis. Ya, tugas kita cuma untuk membuka aja sih, tinggal belajar aja. Itu adalah harta berharga yang bukan terpendam sebenarnya, tapi ada dekat dengan kita. Orang bingung. Kadang-kadang orang itu sampai bertengkar, bersilang pendapat, membicarakan cara sukses, kiat berhasil itu bagaimana. Ada teori A, teori B, ada konsep X, ada konsep Z, ada wacana O, ada wacana T. Padahal itu semua masih proses pencarian, masih coba gagal, coba gagal, coba gagal. Ini sudah bukan cuma uji coba, terwujud nyata, fakta memang. Dan jangan sampai kita salah memahami bahwa apa yang kita tiru dari para sahabat itu hanya dalam hal-hal yang bersifat diniyah, terkait dengan agama dan praktek ibadah atau muamalah kita. Bukan itu saja. Bahkan hal-hal yang sifatnya keduniaan sekalipun, para sahabat sukses. Kalau tadi yang kita singgung itu kan kaitannya dengan ibadah serta muamalah. Ya. Ibadah, agama. Kalau kita menyentuh aspek-aspek keduniaan para sahabat, mereka juga luar biasa, menjadi pedagang-pedagang sukses, iya kan? Pebisnis-pebisnis ulung, menjadi petani dan pekebun yang berhasil, iya kan? Peternak-peternak yang luar biasa, iya kan? Yang namanya profesi dan pekerjaan apa ada selain itu? Iya. Profesi dan pekerjaan ya ujung-ujungnya itu jual beli. Yang beternak pada akhirnya juga disebut dengan jual beli, karena sebelum dia mulai usaha beternak itu ada proses membeli, membeli, membeli, membeli bahan untuk membuat kandang, membeli lahan untuk lokasi beternak, membeli bibit, membeli pakan, membeli obat, membeli suplemen. Setelah berhasil produksi, jual. Bertani, berkebun, berladang, sama. Ada proses beli, beli, beli, beli, beli. Setelah siap untuk dipanen, siap produksi, jual, jual, jual, jual, jual. Nelayan juga sama, iya kan? Untuk mencari ikan, dia perlu sesuatu yang harus dia beli. Ketika menghasilkan hasil tangkapan, akhirnya dia jual. Jual beli juga akhirnya. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, suksesnya luar biasa. Nah, siapapun dari kita yang ingin menjadi orang yang sukses, berhasil dalam usaha dan bisnis, ya paling tidak yang sudah akrab dengan kita, Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kan pedagang-pedagang sukses, pebisnis-pebisnis yang tangguh. Iya kan? Keberhasilan mereka itu sudah tidak perlu diragukan, walaupun seujung kuku. Betul-betul yakin kita. Nah, mereka sebagai seorang pedagang dan saudagar itu telah terbukti survive, tetap hidup, tetap konsis, ya, tetap bertahan dalam situasi yang paling berat sekalipun. Tiga nama yang saya sebut tadi, Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, tiga sahabat yang sudah dipastikan oleh Nabi masuk surga. Ketiga-tiganya statusnya sebagai siapa? Muhajirin. Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah waktu itu ke kota Madinah. Apa yang mereka bawa di Madinah? Bawa modal yang banyak? Tidak. Bawa barang ketika hijrah? Ya mana mungkin. Untuk hijrah itu harus sembunyi-sembunyi, diam-diam. Selamat aja sudah bersyukurnya luar biasa. Orang berangkat hijrah gak ada dibuatkan acara, apalagi pesta pelepasan untuk hijrah. Gak ada. Tidak ada yang terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Apa yang mereka bawa? Tidak ada. Sesampainya di Madinah, dalam hitungan waktu yang cukup singkat, usahanya mulai sukses. Kalau di Mekah, iya. Di Mekah, tiga orang sahabat yang saya sebut namanya tadi, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, di situ mereka punya aset, di situ beliau-beliau punya modal, Di situ di Mekah itu beliau-beliau punya rekanan dan jaringan usaha. Tapi di kota Madinah, tempat baru, lokasi yang dalam hitungan apa waktu masih asing, modal apa namanya terbatas. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf waktu itu nggak punya modal sama sekali. Kita sudah kenal kan siapa Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, iya kan, yang infak sedekahnya untuk Islam itu luar biasa. Itu hijrah dari Mekah ke Madinah nggak bawa modal apa-apa, ditawarin oleh sahabatnya, ditawarin oleh saudaranya yang dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Sa'ad ibn Rabi' radhiyallahu anhu. Udahlah, harta yang saya punya kita paruh dua aja, separuh buat saya, separuh buat kamu. Enggak, ditolak oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Enggak. Kenapa? Harga diri, iffah. Tidak, jangan. Semoga Allah berkahi hartamu, semoga Allah berkahi keluargamu. Cukup, tolong tunjukkan saya pasar kota Madinah itu mana sih? Gak punya modal. Apa bisa sih orang usaha tanpa modal? Bisa, ini lihat sahabat. Cek sejarah itu, baca kembali generasi yang terbaik ini. Ditunjukkan pasar Madinah di sana. Dalam hitungan beberapa hari sudah untung lumayan, bisa dibelikan emas yang digunakan untuk mahar menikah dengan seorang wanita Ansor. Iya. Enggak punya modal apa-apa, datang ke pasar. Contohnya nih. Contohnya kita enggak punya uang, enggak punya barang. Iya. Contohnya gimana, Pak? Enggak punya modal kok bisa dapat untung? Uang enggak punya, barang enggak ada. Pak, siapa namanya? Belum kenalan kita. Pak Heri. Contohnya gimana Pak Heri? Sahabat Abdurrahman bin Auf loh ini, yang akhirnya nanti kaya raya gitu. Ngasih sumbangan bukan cuma satu dus dua dus, menjualkan barang. Barakallahu fiik. Iya kan? Pak Heri menemui seorang pedagang, "Pak, saya jualkan barang Bapak." Iya kan? Saya jualkan barang Bapak. Saya sebagai makelar, saya sebagai apa, orang yang menjualkan, terserah saya diupah atau misalkan saya yang dapat keuntungan dari harga yang Bapak tentukan sendiri. Iya kan? Ngambil barang, saya jualkan, laku, dapat untung. Iya kan? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Utsman ibn Affan radhiyallahu. Jadi pedagang-pedagang sukses, kaya raya. Nah, kaya raya. Nah. Ya kalau mau sukses, itu aja dibuka buku-buku sejarah itu. Enggak usah. Tidak perlu kita membeli buku manajemen ekonomi. Yang nulis siapa? Mbah orang ngerti. Iya kan? Kita punya sebuah model yang harus kita banggakan sendiri. Kan itu. Teori ini yang nulis orang Amerika, orang kafir. Yang ini orang Eropa, yang ini katanya apa namanya sukses bisnis ala Cina misalnya. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang sukses berhasil. Kok lupa dengan sahabat Nabi? Ya. Kok lupa dengan generasi terbaik umat ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu begini. Oh, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu seperti ini. Oh, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Kan begitu. Ya. Itu aspek keduniaan. Dan yang saya sebutkan tadi secara ringkas cukup. Cukup untuk menyadarkan kita bahwa cara dan langkah untuk sukses, ya, cara untuk berhasil dalam aspek apapun, kita bisa mencontoh serta meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Sayangnya ini yang menjadi problem sekarang, kita sudah cukup jauh terpisahkan, kita cukup jauh terdindingkan dengan generasi terbaik umat ini. Amin. Kita satu, semangat untuk mempelajari kehidupan mereka itu semangatnya lemah, tambah lagi referensi-referensi yang ada terbatas, ya kan? Dalam bentuk buku-buku yang sudah diterjemahkan misalkan, karena kemampuan kita untuk membaca langsung dalam literatur berbahasa Arab juga ya masih perlu ditingkatkan. Klop sudah. Di satu sisi kita diperangi oleh konsep-konsep, teori-teori yang ternyata justru bertentangan dengan Islam. Dan justru bertentangan dengan Islam. Ya kan? Kalau dalam apa? Dalam konsep Islam, yang namanya sedekah itu justru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesuksesan dan keberhasilan. Tapi dalam konsep selain Islam, kan itu, yang namanya sedekah itu justru menjadi salah satu beban, apa, beban usaha. Itu aja udah beda, ya kan? Itu saja sudah beda. Maka ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, sebagai kata pembuka ini, satu hal yang harus kita simpulkan bersama, kemudian berusaha untuk kita ingat selalu, bahwa siapapun yang ingin sukses dan siapapun yang mau berhasil harus mencontoh dan meneladani orang-orang yang terbukti berhasil, orang-orang yang sudah dinyatakan sukses. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, ketika kita sudah menyadari seperti itu, maka harapannya ada dorongan kuat dari dalam diri kita untuk mau belajar, untuk talabul ilmi, untuk berusaha bagaimana caranya agar kita bisa meneladani mereka. Kalau hanya dalam sebuah apa konsep, alhamdulillah kita semua udah paham bahwa kalau ingin sukses, ingin berhasil, contohlah para sahabat. Tapi sekarang teknisnya bagaimana? Kemudian prakteknya seperti apa? Aplikasi nyatanya itu gimana sih? Kalau cuma meyakini, kita semua udah yakin, alhamdulillah, begitu kan? Kita udah yakin para sahabat itu generasi terbaik, kita harus mencontoh serta meneladani mereka. Tapi sekarang apa namanya, wujud nyatanya itu seperti apa? Realisasinya. Nah, realisasinya bagaimana? Sederhananya begini, kita yang sudah punya keyakinan seperti tadi, keyakinan bahwa para sahabat adalah teladan kita untuk sukses dan berhasil. Satu, ini kita nih. Di sini ada sekian banyak literatur, referensi-referensi Islam yang ditulis para ulama, yang sering menjadi rujukan dan induk dari hal ini, kitab Al-Musannaf karya Abdul Razak bin Hammam As-Sanani rahimahullahu ta'ala, Al-Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu ta'ala. Itu kan kitab-kitab yang lebih banyak berisikan tentang kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini kita, ini kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab itu bukan kemudian untuk membacanya harus masuk di suatu tempat khusus, kemudian harus punya kartu tanda khusus, ya kan? Kemudian hanya bisa dibaca oleh orang yang telah berusia sekian. Enggak ada, siapapun boleh membaca. Buku-buku itu bebas kita miliki. Bahkan banyak pilihan, cetakan yang mana, terbitan yang mana, kualitasnya yang bagus, sedang atau biasa-biasa saja. Ada tahqiq, ta'liq, catatan kaki, atau masih seperti sedia kala, seperti aslinya, tinggal pilih. Kan itu. Terus teknisnya bagaimana nih sekarang? Sebenarnya kan masalahnya sangat sederhana sekali, ya kan? Gini wonten Abu Amar. Sederhana sekali kan ya? Kita mau sukses ini. Sukses dalam hal apapun, dalam urusan ibadah kita, dunia kita, mendidik anak, membina rumah tangga, berbakti pada orang tua, usaha dan bisnis kita, bertani, beternak, ya kan, berdagang. Itu semua keinginan kita. Dan siapapun yang hidup di dunia ini pasti punya keinginan seperti itu, sukses dia. Dan itu. Ini kita. Ini referensi-referensi tadi yang berisikan tentang cara sukses, langkah untuk berhasil, ini lenggatuk ke piye ini? Iya kan? Lenggatuk ke gimana? Kalau kita cuma ngerti, ya paham. Tapi kita tidak berusaha untuk mensinkronkan ini, mensinergikannya. Ya bagaimana kita akan tahu? Bagaimana kita akan tahu? Maka teknisnya itu ngaji. Teknisnya itu ngaji. Talabul ilmi. Talabul ilmi atau ngaji secara teknis pun akhirnya dua. Satu, kita bergantung kepada orang. Dalam hal ini kita akan mengatakan, Ustadz, tolong bacakan untuk kami. Terjemahkan ya Ustadz. Terangkan wahai Ustadz kami yang kami cintai. Itu langkah pertama. Tapi mau sampai kapan kita bergantung pada orang seperti itu? Apa kemudian tiap masalah terus, Ustadz ini gimana, Ustadz ini gimana, Ustadz ini gimana? Kan itu gak mungkin kan? Karena kita akan dihadapkan dengan hal-hal yang harus diputuskan saat itu. Teknis yang pertama. Ini kalau memungkinkan, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi sekarang kita melihat realita. Realitanya gak memungkinkan. Ustadz yang ada sekarang ini, kalau mau dibahasakan stok ustadz, sangat-sangat terbatas. Satu ustadz harus mengampu berapa masjid. Seorang ustadz itu harus mengelola berapa majelis taklim. Belum tugas-tugas yang lain. Akhirnya kita bisa simpulkan gak mungkin kita bergantung kepada orang untuk bisa mempelajari, meneliti. Oh, para sahabat itu berdagangnya begini. Oh, para sahabat itu dalam bermuamalah demikian. Kitabnya ada loh, Pak. Neng tinggal buka. Wah. Jenengan mau usaha besok pagi, malam ini jenengan buka-buka, sudah bisa dimulai besok pagi. Iya kan? Sukses loh, mereka udah terbukti sukses. Iya kan? Sukses bukan cuma sukses materi. Kekayaannya terus meningkat, asetnya berkembang, ya kan? Kemudian investasi ada di mana-mana, tapi untuk urusan akhirat kosong, jiwanya rapuh. Berapa banyak orang kaya, pengusaha itu berjiwa rapuh, rentan patah. Walaupun dikatakan kaya raya, sukses, tapi jiwanya rapuh. Saya bilang mudah patah. Ya. Berapa banyak pengusaha yang kemudian akhirnya apa? Terbukti menggunakan narkoba. Iya kan? Banyak pengusaha yang kita bilang kaya raya itu akhirnya terbukti melakukan tindakan amoral. Iya kan? Sesuatu yang bertentangan dengan moral. Iya kan? Untuk faktor kesenangan, hiburan. Ya. Perempuan misalkan jalan yang salah, langkah yang keliru, ya kan? Seorang pengusaha rumah tangganya berantakan, amburadul, istrinya, anak-anaknya, pengusaha sukses kaya raya, tapi hampir setiap waktu, ya kan? Dikeluhkan oleh orang tua kandungnya sendiri. Kenapa? Anaknya yang sukses itu ternyata dinilai tidak atau kurang berbakti. Ya. Itu contoh. Gak bisa dibandingkan. Tapi kita akan berbicara tentang realita. Alhamdulillah para sahabat kalau kita baca suksesnya dunia akhirat. Bukan cuma sebagai orang yang sukses dalam hal keduniaan, tapi akhiratnya pun luar biasa. Tinggal dibaca ini. Gimana caranya? Teknis pertama tadi, monggo. Silahkan, kita bisa mengukur diri. Kalau kita bergantung pada orang, Ustaz, tolong dibacakan kitab ini. Ustaz, tolong terangkan untuk kami. Silahkan kita bisa menilai realita. Susah beratnya, mudah ringannya. Nah, teknis yang kedua ini yang kita harapkan. Dan inilah dakwah Ahli Sunnah. Berusaha dan memperjuangkan untuk mencerdaskan umat. Maka ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita hampir di setiap saat itu selalu memacu semangat kita untuk talabul ilmi ngaji, talabul ilmi ngaji, talabul ilmi ngaji. supaya kita punya kemampuan yang cukup untuk membuka sendiri kitab-kitab tersebut. Kenapa? Kita punya bekal bahasa Arab yang cukup. Kita memiliki bekal yang ya tidak dalam-dalam banget, tapi sudah cukup membantu untuk memahami secara usul fikih, secara apa namanya, kaidah-kaidah fikih, secara mustalah hadis, ya kan? Wong tiap hadis yang kita baca, alhamdulillah sudah disyarah, diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama setelahnya. Kita sudah tidak punya beban lagi untuk ini maksudnya apa sih? Sudah diterangkan para ulama. Maksudnya ini. Artinya demikian. Maknanya adalah contoh kasusnya seperti ini. Kita tinggal baca saja. Nah, itu harapan kita yang realistis dan memungkinkan insyaallah taala. Nah, kalau kita sudah menyadari seperti itu, mari kita jaga semangat untuk thalabul ilmi, ya kan? Tidak merasa puas dengan kajian seminggu sekali, ya kan? Kalau misalkan ustadznya terbatas, kita yang aktif. Kalau misalkan kita tidak bisa didatangin, kita yang mencari. Kan itu. Kalau misalkan apa waktunya sangat terbatas, ya kita atur bagaimanalah. Karena pada akhirnya semangat dan tekad itu yang menjadi pembeda. Nah, dalam situasi yang terbatas, waktunya pun demikian juga terbatas. Tapi kalau keinginan dan tekadnya kuat, itu akan menjadi pembeda. Bisa, alhamdulillah. Tidak sedikit kan saudara-saudara kita yang dengan semua keterbatasan akhirnya bisa menghafal Quran. Ya, dalam kesibukannya. Tidak sedikit kan saudara-saudara kita yang akhirnya bisa bahasa Arab dengan fasilitas yang terbatas. Kenapa? Yang membedakan itu adalah tekad dan kemauan. Adalah tekad dan kemauan. Kalau tidak bisa belajar pagi, belajar siang. Apabila siang tidak memungkinkan, masih ada pilihan di waktu petang, sore. Kalau sore hari juga gak bisa, masih ada tengah malam. Banyak orang begadang rela untuk tidak tidur malam hanya untuk mencari lemburan. Kenapa kita tidak bisa melembur untuk belajar? Kenapa kita tidak bisa begadang untuk mempelajari agama kita? Mereka yang kita lihat dan kita saksikan semangat dari jam 1 malam sudah dorong gerobak, ya kan? Jam 8, 9 apapun kegiatannya harus tidur. Kenapa? Jam 1 harus bangun mulai jualan. Ada undangan rapat, ada undangan pengajian, pertemuan segala macam, tidur, gak bisa diganggu. Nah, jam 1 udah bangun, mandi. Nah, seringnya kesempatan yang emas itu bisa digunakan ibadah, gak terfikir untuk ibadah, ya kan? Jam 1 bangun, mandi, persiapkan barang, dorong gerobak, dibawa ke pasar, jualan bubur misalkan, ya kan? Jualan bubur misalkan, itu dari jam 1 sampai subuh, lanjut lagi setelah subuh, pagi jam 8, jam 9 pulang tidur. Siang itu sudah harus persiapan lagi, bersih-bersih ini, persiapkan bahan, sayur, bumbu, alat-alatnya, piring, ya kan? Sampai sore, sampai maghrib, menjelang isya, semuanya udah siap, pada isya dia tidur. Begitu terus rutinitasnya. Bisa mereka. Orang-orang yang kerja di pabrik, di perusahaan, kalau misalkan dalam sehari semalam itu dibuat 3 shift, berarti mereka bekerja 8 jam. 8 jam pun gak mungkin cuma 8 jam saja. Ada waktu yang harus digunakan untuk berangkat dari rumah ke tempat kerja, 1 jam. Pulang dari pabrik sampai ke rumah sendiri atau tempat kos, 1 jam, 10 jam. Belum yang lain-lain. Itu pun 8 jam di perusahaan diforsir seperti mesin. Dipaksa bekerja layaknya robot. Ya. Dibentak-bentak. Ya kan? Mandornya melakukan pengawasan ketat. makan saja waktunya dibatasi, sholatnya susah. Ya kan? Tapi banyak yang mau bekerja seperti itu. Yang bertani juga demikian, bukan hanya siang, malam pun banyak. Apalagi kalau sudah sulit air, orang malam itu antri air untuk berbagi aliran. Nah, airnya terbatas. Bahkan mereka sampai bertengkar, bacok-bacokan bahkan, rebutan air. Ada yang petani di sini? Kali Bening termasuk petani enggak? Kali Boja? Ya, itu sampai rebutan air loh, para petani itu. Iya, rebutan. Dijaga. Kalau misalkan ingin nyemprot rumput biar mati, ya kan? Nyemprotnya sebelum subuh. Supaya rumputnya mati itu disemprot Roundup misalkan. Iya kan? Nggih, Pak, nggih. Nyemprot Roundup enggak mungkin siang. Kalau siang angin kencang, yang kering bukan cuma rumputnya doang. Iya kan? Sak padi-padinya, sak cabe-cabenya, sak melon-melon dan semangka yang dia tanam ikutan kering. Akhirnya jam 3, Pak, nyemprot pakai senter. Kenapa kita enggak bisa seperti itu? Nah, padahal kalau secara contoh dan teladan, ulama-ulama kita sudah seperti itu, lebih hebat lagi mereka. Ya kan? Siang dipakai untuk mencari, malam digunakan untuk menulis dan mencatatnya dan memeriksa ulang lagi. Oh, begini. Jadi jangan merasa puas, jangan sampai kita apa bisa nyenyak saat tidur, jangan sampai kita bisa tenang saat memejamkan mata. Kalau ternyata sampai hari ini nyuwun sewu, belum bisa bahasa Arab nyuwun sewu. Kalau orang Arab memang udah tahu bahasa Arab ya, Pak Moh ya. Ya sedikit-sedikit lah. Ini nyambung kan itu. Reja, mau pulang, reja ayar jiwa ya, ngerti artinya pulang ini kembali. Kita punya model kita ini ya. Dari lahir enggak tahu bahasa Arab opo. Jangan sampai tidur itu sambil bisa ketawa gini lah kalau belum bisa bahasa Arab. Iya. Jangan sampai kita bisa apa namanya tertawa riang gembira senang bercanda segala macam tapi ternyata bahasa Arab masih belum bisa. Jangan, akhi, jangan. Buat target, siapkan langkah, ya kan, susun rencana, ya kan, setahun ini harus bisa bahasa Arab, kudu bisa bahasa Arab gitu. Ustadznya siapa, nggak usah mikir ustadznya dulu, entenya dulu. Nanti ustadznya ada, ente yang gak siap, ini sama aja. Tapi kalau kita yang siap, ustadz manapun kalau yang dilobi dan menunjukkan keseriusan, kesungguhan, akhirnya hatinya akan luluh juga. Ya kan? Kalau misalkan ada ikhwan ustadz, anak pengen belajar bahasa Arab, afan, anak gak ada waktu. Ya gimana ustadz, cari yang lain dulu lah. Ya kan? Seminggu, dua minggu kemudian datang lagi, ustadz, anak gak bisa tidur, Ustaz. Loh kenapa? Gak bisa bahasa Arab. Terus gimana? Tolong waktunya. Ya antum tahu sendiri anak sibuk kan. Ngurusi anak-anak, ma'had. Belum lagi nanti kalau malam kesana, kesini, khutbah Jumat. Nulis. Anak gak bisa. Aduh. Sebulan lagi datang, Ustaz. Bingung anak, Ustaz. Kenapa sih bingung? Gak bisa bahasa Arab. Kan itu. Caranya jangan kasar. Antum ini nyuruh-nyuruh kami belajar bahasa Arab, giliran kita pengen belajar bahasa Arab, antum enggak tanggapin, enggak respon. Jangan. Ya, caranya yang halus sedikit lah. Kan itu. Halus banyak juga lebih bagus. Iya. Ustaz gimana Ustaz? Gitu. Ya cobalah ana pikirkan lagi. Udah lumayan ini. Sudah mulai bergeser ini. Iya. Sampai pertemuan ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, Ustaz, jam 12 malam pun ana siap. Yang benar, iya Ustaz. Ya khair. Mulai besok malam. Ya. Jam 12 malam akhirnya belajar. Ya. Keseriusan, Allah berkahi itu. Allah berkahi. Ini cuma cerita aja. Dulu ketika masih di Yaman itu, ada satu kitab saya selesaikan. Kami bertiga waktu itu, orang-orang Indonesia semua, bertiga satu kitab. Iya. Iya lumayan tebal seginilah. Kalau cuma 200-300 halaman ada. Itu kami mencari seorang guru. Ketemu, waktunya cuma jam 11 malam juga. Ya wis dilakoni. Yang lainnya udah tidur, kami pakai apa? Lampu gas. Apa namanya Pak Moya? Kayak semprong itu ya. Yang karena waktu itu di Damaj enggak ada listrik. Ya kan? Makanya pakai diesel jam 10 malam mati. Dan jam 11 itu berempat kita di tengah-tengah masjid, yang lainnya tidur, ada yang ngoroja, kita baca pelan, selesai alhamdulillah kitab itu. 3 bulan. Selesainya malam Idul Adha, saya masih ingat. Karena waktu itu tinggal beberapa halaman, kita sepakat bacanya bukan dari halaman ini, tapi dari belakang. Jadi mau enggak mau kudu selesai. Misalkan tersisa 7 halaman. Padahal besok sudah Idul Adha nih, malam Idul Adha ya. Kita bacanya bukan dari sini-sini enggak, justru dari belakang sini kita baca mundur sini. Apa supaya mau gelem ora gelem harus rampung malam hari ini. Selesai alhamdulillah. Itu cuma cerita aja pengalaman. Ya. Nah, para ulama kita seperti itu kok memberikan contoh. Dan bukan wah ustaznya enggak ada. Enggak. Bisa alhamdulillah. Tidak ada yang susah dan sulit ketika kita sudah punya kemauan, tekad yang kuat, dan tentunya diiringkan dengan memohon pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Jadi kesimpulannya, maghrib jam, maksudnya biar mungkin persiapan salat maghrib. Apa? Ketika azan aja. Persiapannya gampang ya. Ya khair insyaallah. Jadi kesimpulannya diambil apa pada sesi yang pertama ini? Mas, siapa namanya? Ustadz ditanya terus, sekarang kita rubah konsep itu. Sekarang ustadz yang nanya-nanya pokoknya. Siapa namanya? Khairul. Kesimpulan pada sesi yang pertama ini apa? Kurang lebih 45 menit tadi kita bicara ini. Apa kesimpulannya? Kalau gak bisa disimpulkan, diulangi semua, gak apa-apa. Apa kesimpulannya? Paling enggak ya 2-3 poin lah. Apa Mas Hairul? Hah? Nggak usah grogi. Ya. Atau nanti dibantu yang lain. Antum Mas, siapa namanya? Rasman. Kesimpulannya apa Mas Rasman untuk sesi yang pertama ini? Meneladani sahabat. Supaya kenapa kita meneladani mereka? Ya. Pekerjaan. Supaya? Nah, itu. Itu kesimpulannya ya kan? Kalau ingin sukses dunia akhirat dalam hal bidang dan aspek apapun, ya kan? Cara mudahnya itu meneladani para sahabat. Sekarang teknisnya Mas, caranya gimana? Itu kan sebuah konsep itu. Terus untuk mewujudkannya bagaimana sekarang? Belajar. Talabul ilmi. Dengan talabul ilmi caranya gimana talabul ilmi? Tiap hari ngaji atau gimana? Gimana? Atau yang lain ini Mas. Mas siapa? Sodikin. Sodikin itu orang jujur. Insyaallah, namanya kan di Garbi. Terus sekarang teknisnya gimana Mas? Talabul ilmi udah jelas, kita sepakat talabul ilmi. Terus sekarang gimana? Kita udah talabul ilmi sekian waktu, sekian lama. Merubah konsep belajar atau memperbaiki konsep belajar. Memperbaiki, kita sempurnakan. Selama ini alhamdulillah sudah baik dan sangat baik. Tapi perlu ditingkatkan. Caranya gimana cara meningkatkannya ini? Buku kitabnya bahasa Arab belum? Membaca kitab yang terjemah masih minim sekali. Kalau bisa nyari terjemah. Lah kalau nggak ada, sekarang kenyataannya nggak ada. Oh iya, berarti harus ngerti bahasa Arab ini. Nah, sekarang usaha kita untuk bisa bahasa Arab, Mas. Itu jelas belajar bahasa Arab. Sekarang teknisnya ya, kita bicara teknis ini sekarang ini. mencari guru. Alhamdulillah banyak mas yang bisa mengajarkan bahasa Arab untuk kita, itu udah banyak. Jangan lupa adik-adik kita, santri-santri kita, mereka itu punya kemampuan. Iya kan? Adik-adik kita sendiri siapa? Anak-anak kita sendiri. Nah, mereka punya kemampuan untuk berbagi ilmu tentang bahasa Arab. Nah, jangan sampai kita meremehkan mereka. Tolong jangan. Adik-adik saya, adik-adik kita, ya kan, anak-anak kita semuanya yang sudah berkesempatan belajar di ma'had pesantren Ahlus Sunnah di Indonesia dari kecil, dari usia 6 tahun, 10 tahun, sekarang mereka sudah bertahun-tahun, ya kan? Ketika ada kesempatan mereka pulang, ya, atau mungkin mereka sudah dinyatakan selesai belajar, kita manfaatkan. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Belum belajar ke luar negeri, belum sempat ke Yaman, belum sempat ke Saudi, terus yang mau dicari, yang dipilih ustadz yang udah sampai ke luar negeri. Dan itu, apa itu tidak justru meremehkan ilmu? Dan toh adik-adik kita, anak-anak kita belajar juga dari ustadz-ustadz yang terpercaya, amanah, akidah dan manhajnya kuat. Alhamdulillah. Untuk belajar bahasa Arab adik-adik kita sudah cukup lah. Yang Durusulullah, yang Al-Junumiyah, atau kitab-kitab bahasa Arab dasar yang lainnya, kita maksimalkan mereka. Jangan sampai masih muda, masih anak-anak. Dan itu, saya dulu tahu waktu kecil nakal kok. Kan dulu waktu kecil. Sekarang mereka sudah dewasa. Mereka sudah berubah, insya Allah. Iya kan? Mereka Allah beri kelebihan dalam hal ilmu dibandingkan kita. Belajar. Justru kita membantu mereka, anak-anak kita, adik-adik kita, kita bantu mereka untuk matang dan dewasa. Iya kan? Kita bantu mereka. Saat adik-adik kita, adik-adik saya, anak-anaknya kita semua dinyatakan sudah lulus dari sebuah pesantren, pulang, kita bantu, kita dukung. Gak mungkin kita menerima sesuatu itu sudah jadi matang. Kita bantu, mas buka belajar bahasa Arab ya. Aku gak bisa. Bisa. Kan mas udah lulus. Kita tanya kepada pengurus, ustadz, iya sudah cukup dan mampu. Aku gak bisa nerangin, belajar. Semua ustadz-ustadz kita seperti itu. Gak ada yang dari awal langsung ngomongnya lancar. Ya gemeter juga, ya kan. Harus persiapan lama juga. Gak mungkin ustadz langsung, mas jadi okay. Kan berproses itu mereka. Semuanya berproses dari yang apa, gugup, yang gagap, ya kan, yang menerjemahkannya masih bolak-balik, masih salah, keliru, buka kamus lagi. Eh, semua ustadz kita begitu. Gak ada yang langsung jadi bersinar begitu. Ya adik-adik kita, anak-anak kita, kita bimbing, kita dulu. Gak apa-apa mas, walaupun saat kita belajar dalam hati salah menerjemahkan ini, iya kan, salah menerjemahkan ini. Yes, begitu berproses. Nanti sedikit punya pengalaman, udah biasa, ya kan, sudah mengerti karakter orang yang belajar. Di rumah dievaluasi, ada orang yang bertanya, dia berusaha mencari jawaban, terus berproses. Alhamdulillah, adik-adik kita bertambah matang, anak-anak kita pun seperti itu bertambah siap. Karena yang fenomena yang cukup menyedihkan itu kalau kita pilih-pilih ustaz. Ustaz itu kalau nerangkan aku enggak paham, misalkan. Omongannya bulet, ter gitu. Aku kadang-kadang opo maksudnya ini? Ya tolong jangan dibiarkan dong, dibantu untuk bisa berkembang. Iya kan? Dibantu supaya bisa lebih mampu. Kan itu. Kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai orang dekat, kita bisa sharing kan, ustaz. Kan itu. Ini begini. Oh iya ya. Maksudnya gini. Tambah baik. Bertambah mampu dia menjelaskan. Kan itu. Ada adik kita kalau mengajar cuma lihat kitab terus menerjemahkan letterlek kan gitu. Kan itu. Iya kan? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dalam suatu hari ketika ada yang masih berproses, ya, kita sabar menunggu, kita sabar mendukung, ya kan, kita semangatin, insya Allah Allah berkahi, ya kan. Jangan pilih-pilih ustaz, apalagi cuma ingin belajar bahasa Arab, yang jelas manhajnya kuat, seorang salafi, murid dari ustaz-ustaz ahlu sunnah. Bismillah, kita belajar bersama. Itu sesi yang pertama, ya. Sesi yang pertama kita lanjutkan nanti sesi yang kedua, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.